kecuali untuk beribadah kepada-Mu. Insyaallah taala di hari esok kita akan membahas tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim, ada kewajiban untuk menunaikan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan ini adalah kewajiban yang tidak pernah berubah, terus berlaku hingga ajal menjemput. Karena itulah kita wajib mengenal bagaimana tata cara salat yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka keberadaan kita pada hari ini, pada kegiatan ini adalah sebuah nikmat dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga pertemuan kita ini dijadikan sebagai pertemuan yang berberkah, membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kebaikan kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini. Saya ingatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Dia menunjukkan kebaikan, menjadi sebab orang mendapatkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Walaupun dia duduk di rumahnya, orang-orang mendapatkan kebaikan disebabkan karena dia, maka itu terhitung pahala sempurna untuknya seakan-akan dia melakukannya. Iya. Dan ini dari keindahan seseorang yang terus giat melaksanakan ketaatan, gemar untuk menyebarkan agama dan mempunyai andil di dalam kebaikan umat, mendapatkan kemaslahatan dan mendapatkan ilmu syariat. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, sebuah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan nikmat ini adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu nikmat dia mengenal keislaman. Dia mengenal agama Islam yang lurus. Mengenal agama Islam yang lurus. Pada saat seorang hamba diberi taufik oleh Allah masuk ke dalam Islam, maka dia telah mendapatkan sebuah nikmat yang sangat berharga. Karena keislaman adalah hal yang menjamin untuknya sorga, hal yang membedakannya dengan penduduk neraka. Dengan keislaman, derajat dan kemuliaan telah tercatat untuknya. Maka dia adalah nikmat yang sangat besar. Demikian pula pada saat seorang hamba diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengenal bagaimana tuntunan dan ajaran Islam itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah nikmat yang lain. Karena itu sebagian para ulama berkata bahwa hidayah terbagi dua. Ada hidayah menuju kepada jalan dan ada hidayah di atas jalan. Hidayah menuju kepada jalan dan ada hidayah di atas jalan. Iya. Seorang perlu hidayah menuju kepada jalan. Itulah keislaman yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dengan keislaman ini, dia telah mendapatkan hidayah menuju kepada jalan. Namun begitu ia berada di atas jalan Islam, dia perlu hidayah yang kedua agar supaya dia lurus berjalan di atas jalan Islam, tidak bengkok keluar dari jalan, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Dan di atas jalan-jalan itu sendiri ada ujian-ujian, ada cobaan-cobaan, ada rintangan-rintangan. Maka dia perlu hidayah yang menerangi jalannya, perlu hidayah yang mengopahkan jalannya. Dia perlu hidayah agar supaya dia bisa melihat rambu-rambu yang berada di atas jalan, agar supaya dia tidak keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maka ini adalah dua nikmat yang sangat agung. Dua nikmat yang sangat agung. Seorang mengenal Islam dan mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Karena itu kita diperintah untuk berpegang teguh dengan nikmat ini dan tidak boleh berpecah belah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah terhadap kalian. Ikuntum a'da'an fa'allaqa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah terhadap kalian, di mana kalian dulunya orang-orang yang saling bermusuhan. Ya, dan ini keberadaan manusia sebelum Nabi Muhammad diutus. Mereka dalam keadaan bermusuhan. Maka datanglah Islam menyatukan hati-hati mereka, melembutkan hati-hati mereka. Kemudian berubahlah mereka menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa'anqadakum minha. Dan kalian dulunya berada di atas jurang api neraka, lalu Allah membebaskan kalian darinya. Kalau mereka mendapat hidayah dengan Islam, maka Allah membebaskan mereka dari jurang api neraka, wallahu a'lam. Maka ini nikmat dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya selalu kita ingat. Iya. Untuk menjaga nikmat ini diperlukan upaya dari seorang hamba agar supaya ia dikuatkan di atas keislaman, dikopahkan di atas sunnah. Harus ada upaya yang dia lakukan. Ada sebab-sebab yang mesti dia tempuh. Dan keberadaan majelis-majelis ilmu sangatlah membantu untuk hal ini. Kita semua sadar bahwa dunia ini adalah tempat persinggahan, dan semua dari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diibaratkan bagaimana kehidupan kita, maka kita ini tidak lebih dari seorang musafir atau seorang pengelana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadits Ibn Umar riwayat Al Bukhari, beliau bersabda, "Kuntid dunya kaannaka gharib aw abiru sabil." Jadilah kamu di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau orang yang sekedar berlalu. Orang yang asing di sebuah tempat, dia bukan penduduk negeri itu. Walaupun dia tinggal di situ, dia pasti akan meninggalkannya. Abirus sabil, ini musafir yang sekedar berlalu. Cuman dia tinggal di sebuah tempat hanya mengambil perbekalan, setelah itu melanjutkan perjalanan. Ini keberadaan manusia di muka bumi. Jadi ibaratnya seorang musafir. Dan kalau dia adalah seorang musafir, arah perjalanannya semuanya jelas. Arah perjalanan musafir ini, setiap dari kita, arah perjalanannya adalah ke negeri akhirat. Arah perjalanannya adalah ke negeri akhirat. Dan di negeri akhirat, itu adalah akhir perjalanan, dan hanya ada dua tempat di sana. Tidak ada tempat yang ketiga. Hanya ada sorga atau neraka. Tariqum fil jannati wa tariqum fis sa'ir. Allah firman, sebagian dari mereka di sorga dan sebagian dari mereka di neraka. Di akhirat kelak hanya ada dua golongan. Golongan yang merugi dan golongan yang beruntung. Allah firman, faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Dan di akhirat kelak hanya ada dua keadaan. Ada yang tertawa gembira dengan kenikmatan yang dia dapatkan, bergembira meraih balasan dari amalan yang dia lakukan di dunia. Ada segolongan manusia dalam keadaan menangis akan siksaan yang telah dia peroleh akibat dari perbuatannya di dunia. Allah firman, wa annahu huwa adhaka wa abka. Sungguhnya Allah dialah yang membuat tertawa dan dialah Allah yang membuat menangis. Ini dua keadaan manusia. Dan ini kehidupan akhirat semua adalah akhir dari perjalanan kita. Dan yang menentukan kedudukan kita di sana adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Allah telah mencurahkan seluruh nikmatnya kepada kita. Islam adalah nikmat yang sangat besar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Dan saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Nikmat Allah sudah dicukupkan. Ya. Allah telah menurunkan agama yang sempurna. Agama yang sangat terang, sangat jelas. Segala perkara diterangkan di dalam agama kita. Allah firman, ma farraqana fil kitabi min syai. Kami tidak pernah mengalfakan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Quran. Semuanya ada rinciannya, penjelasannya di dalam Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas sebuah cahaya yang sangat putih, malamnya sama dengan siangnya. Kejelasan agama sehingga kapan orang mempelajari agama tidak ada perbedaan antara malam dan siang, tetap terang. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Kecuali dia akan binasa. Nikmat telah dicukupkan, jalan telah diterangkan, telah diutus kepada kita seorang rasul menjelaskan segala kebaikan yang bermanfaat bagi kita. Dan rasul ini juga menjelaskan segala perkara, segala kejelekan yang membahayakan kita. Beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Dan ini juga dari nikmat Allah, telah diutus kepada kita seorang rasul, maka agama telah sempurna. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, Rasulullah telah menerangkan segala perkara yang diperlukan oleh manusia. Iya, maka kita di dalam melakukan perjalanan ke negeri akhirat, jalan menuju ke sana adalah jalan yang telah diterangkan. Sisa orang yang melewati jalan itu, dia perlu bekal di dalam perjalanan. Iya. Dan dia perlu cahaya untuk melihat jalan di depannya, untuk melihat rambu-rambu di jalan itu. Apalagi jalan yang mengantar kepada negeri akhirat, ada ujian-ujian dan cobaan pada jalan-jalan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkannya di dalam beberapa hadis, seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Imam Ahmad, juga hadis Nawas bin Sam'an dan selainnya dari hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi menggambarkan Islam itu seperti garis yang sangat lurus. Ya, dalam hadis Ibnu Mas'ud beliau menggaris sebuah garis dan beliau berkata, "Hadihi sabilullah." Ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau menggaris di samping kanan dan kiri garis lurus tersebut, beliau menggaris garis-garis yang sangat banyak. Kemudian beliau berkata, "Hadihi subul." Ini adalah jalan-jalan. Tidak ada satu jalan pun kecuali ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Iya. Ada syaitan yang menyuruh kepada jalan tersebut. Maka seorang yang berjalan harus memiliki cahaya. Harus memiliki cahaya. Dan inilah ilmu syariat. Ilmu syariat yang dimiliki oleh seorang hamba. Karena itu semakin kuat ilmu syariat yang dia miliki, maka jalannya akan semakin terang. Ya. Dan pandangan matanya akan semakin kuat membedakan antara jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Membedakan antara yang hak dan antara membedakan antara yang hak dengan yang batil. Iya. Ini semuanya adalah pengaruh dari ilmu agama. Kemudian yang kedua, pada saat seorang melakukan perjalanan, dia perlu amalan. Perlu amalan. Dia perlu melangkah di dalam jalan, perlu berjalan. Maka ini harus ada kekuatan lain, kekuatan amalia. Kekuatan amalia, sebab ilmu tidak bermanfaat atau sedikit manfaatnya kalau tidak diamalkan. Maka harus ada dari amalan yang menyebabkan ia bisa berjalan dengan lancar di atas jalan tersebut, melakukan perjalanan ke negeri akhirat. Ya, karena itulah di sini Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam beberapa kitab beliau seperti dalam Tariq Al-Hijrataini dan juga dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah Beliau katakan bahwa orang yang melakukan perjalanan ke negeri akhirat, dia perlu dua kekuatan. Dia perlu kepada dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan ilmiah. Kekuatan ilmiah. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan amaliyah. Kekuatan amaliyah. Ya. Dia harus mempunyai kekuatan ilmiah dari sisi ilmu, pengetahuan, ilmu agama yang menerangi jalannya dan memberikan petunjuk kepadanya di atas jalan. Ya. Ilmu ini diibaratkan seperti cahaya. Semakin kuat ilmu agama seorang, maka akan semakin terang ilmu itu menerangi jalannya menuju ke negeri akhirat. Tapi kapan dia jauh dari ilmu, maka seakan-akan dia berjalan di atas mencari jalan di kondisi yang gelap gulita. Tidak ada cahaya. Iya. Tidak ada cahaya. Ada yang punya ilmu tapi redup dari ilmunya, dia mengambil manfaat. Akan tetapi tidak sama dengan orang yang ilmu agamanya lebih baik, cahayanya akan lebih terang. Iya. Inilah kekuatan ilmiah. Kekuatan ilmiah. Dan majelis kita ini adalah majelis ilmu. Adalah majelis untuk menambah kekuatan ilmiah. Untuk menambah kekuatan ilmiah. Ya. Dan ada kekuatan yang kedua, kekuatan amaliyah. Sebab setelah seorang mempelajari ilmu, hendaknya dia beramal dengan ilmu yang dia lakukan. Atau ilmu yang dia telah pelajari, dia beramal dengannya. Iya. Dan si musafir ini yang melakukan perjalanan ke negeri akhirat, ini perlu kekuatan amaliyah supaya dia kuat melangkah. Supaya dia kuat melangkah menuju ke negeri akhirat. Bisa diibaratkan atau bisa dibayangkan bagaimana seorang yang ingin berjalan ke negeri akhirat, ya, sementara dia berada di tempatnya saja, tidak pernah beramal. Maka ini namanya menghayal. Ingin keselamatan tetapi tidak ada langkah yang dia lakukan untuk menuju kepada keselamatan. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau mengharapkan keselamatan tapi kamu tidak pernah menempuh jalan-jalan keselamatan itu. Sesungguhnya perahu tidak pernah berjalan di atas daratan. Perahu itu tidak ada yang berjalan di atas daratan. Semuanya berjalan di mana? Di air. Maka harus ditempuh jalan-jalannya, diambil dari jalan-jalan keselamatan yang mengokohkan seseorang di atas ilmu agama. Iya. Karena itulah saya terus mengingatkan diri saya dan kepada seluruh ikhwan, seluruh kaum muslimin hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, akan pentingnya mempelajari ilmu agama. Pentingnya mempelajari ilmu agama. Ilmu agama itu adalah sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang sangat indah. Keindahannya adalah hal yang melebihi dunia dan seisinya. Keindahannya melebihi dunia dan seisinya. Dan ini telah diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah tergambar di dalam kehidupan beliau dan telah tergambar di dalam kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah menjayakan mereka, Allah memuliakan mereka. Dan Allah meninggikan kedudukan mereka tiada sebab kecuali dengan ilmu agama. Kecuali dengan ilmu agama. Iya. Dan ilmu agama ini dia berbeda dengan harta. Berbeda dengan harta. Dan ilmu agama dia adalah harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga. Kalau manusia punya harta dari keduniaan, maka itu kadang kebaikan. Tapi ilmu agama di atas segala sesuatu. Harta itu dijaga, dipelihara. Pemiliknya yang menjaga hartanya. Tapi ilmu tidak. Ilmu yang menjaga pemiliknya. Ilmu yang menjaga pemiliknya. Iya. Harta apabila hilang, maka bisa diganti dari harta itu. Tapi ilmu apabila dia kosong daripada ilmu, maka ini kerugiannya di dunia dan di akhirat. Kalau dia kehilangan harta, itu hanya kerugian di dunia saja. Kerugian di dunia saja. Iya. Kemudian ilmu agama ini adalah bekal di dunia dan di akhirat. Adapun harta, itu adalah bekal untuk di dunia saja. Karena itu seorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenazahnya diantar ke kuburan oleh tiga. Jenazahnya diiringi oleh tiga ke kuburan. Yang pertama diiringi oleh hartanya, yang kedua diiringi oleh keluarganya, yang ketiga diiringi oleh amalannya. Harta dan keluarganya kembali, adapun amalannya itulah yang menyertai dia dikuburnya. Iya. Dan ini semuanya adalah penjelasan akan hakikat dari kehidupan. Ilmu agama itu adalah kekuatan. Ilmu agama adalah kekuatan, kekuasaan. Ya. Kekuasaan. Dia disebut di beberapa ayat sebagai sultan. Disebut sebagai sultan. Dan sultan itu artinya kekuasaan, berkuasa. Karena ilmu ini bisa menguasai hati-hati manusia. Ya. Raja, seorang kepala negara, dia adalah penguasa. Tapi mereka hanya menguasai badan-badan manusia. Menguasai badan-badan manusia dengan kekuasaan mereka yang terbatas. Berbeda dengan ilmu. Ya. Kadang pemilik ilmu dia tidak mempunyai bala tentara. Seorang ulama dia tidak mempunyai pasukan. Tapi ia didengar oleh manusia. Manusia tunduk kepadanya. Dengan ilmu yang dia sampaikan, hal yang menyebabkan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perhatikan ya di dalam sejarah, kaum Khawarij, mereka tidak pernah tunduk, tidak pernah takut dengan pedang, dan tidak pernah takut diperangi. Bahkan itu yang mereka cari, ingin mati syahid. Tidak ada yang rujuk mereka diperangi. Tapi begitu didebat oleh Ibnu Abbas, Ibnu Abbas hanya seorang mendebat mereka. Berapa orang yang rujuk dari kaum Khawarij? Ya, sekitar 5.000 orang rujuk kembali kepada kebenaran. Perhatikan ya, dari kekuasaan ilmu. Dari kekuasaan ilmu. Dan ini kaidah sangat bermanfaat sekali. Ilmu itu adalah kekuasaan. Ya. Ilmu itu adalah kekuasaan. Disebutkan di dalam biografi Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, bahwa suatu hari beliau masuk mendatangi kota Ray, dan beliau disambut oleh manusia. Disambut oleh manusia. Dan Ibn Al-Mubarak, siapa yang tidak mengenal beliau di masa itu? Seorang alim yang disepakati oleh para ulama akan keutamaannya. Sampai sebagian ulama mengatakan dari seluruh sifat kebaikan yang dimiliki oleh para sahabat, semuanya terdapat pada Ibnu Mubarak. Kecuali satu saja. Beliau ini bukan sahabat. Beliau ini bukan sahabat. Dan satu ini saja sudah menjadikan beliau di bawah kedudukan para sahabat. Sebab sahabat itu tidak bisa dinilai dengan suatu apapun dari sifat-sifat keagamaan. Sifat yang paling utama sebagai sahabat Nabi. Maka Ibnu Mubarak ini mengumpulkan segala bentuk kebaikan. Ya. Siapa yang membaca biografi beliau, mendapatkan beliau adalah orang yang paling berilmu. Ya. Orang yang paling banyak ibadah hajinya. Mungkin tiap tahun beliau haji. orang yang paling banyak puasanya, orang yang paling banyak qiyamul lailnya, orang yang paling banyak bersedekah, orang yang paling dermawan, orang yang paling di depan ketika berjihad. Ya. Setiap amalan kebaikan pasti Ibnul Mubarak ada di sini. Ini Ibnul Mubarak rahimahullahu taala. Ketika beliau masuk ke negeri Rai disambut oleh manusia. Ya. Sampai beliau berjalan dan diikuti oleh manusia sangat banyak. Ya. Oleh sebagian dari istri Khalifah Harun al-Rashid yang naik ke atas istana, melihat dari kejauhan ada gumpalan asap, ketika dekat ada gumpalan debu, ketika dekat ia melihat seorang diikuti oleh banyak orang. Maka perempuan ini bertanya kepada para pengawal di sekitar istana, siapakah orang itu? Maka disebutkan ini adalah Abdullah bin al-Mubarak, alim dari negeri Khorasan, datang berkunjung. Subhanallah, diperhatikan keadaan orang yang mengikutinya, serius sekali mendengar apa yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak, sampai ada yang lepas sendalnya tidak dipedulikan supaya tidak ketinggalan. Kata istri Harun al-Rashid, tanya demi Allah, inilah yang namanya kekuasaan. Bukan kekuasaannya Harun al-Rashid. Bukan kekuasaannya Harun al-Rashid. Ini kekuasaan ilmu. Demikian keadaannya. Dan ini kalau diterapkan di dalam kehidupan kita, di dalam bermasyarakat, ya kadang kita temukan di tengah masyarakat kita ada hal yang kurang baik, ya, antara seorang dengan tetangga, antara seorang dengan masyarakatnya, mungkin karena dia kurang dalam ilmu agama dan memahami ilmu agama atau menerapkannya. Demikian pula keadaan seorang di tengah keluarganya, ya, ada kendala-kendala yang terjadi di tengah keluarga, ini juga semuanya berkaitan dengan ilmu agama. Karena itu kapan dia mempunyai ilmu agama, dia punya kekuatan yang lebih besar di atas segala kekuatan yang dimiliki oleh manusia di dunia ini. Iya. Maka mempelajari ilmu agama adalah bekal yang sangat berharga bagi seorang hamba. Apalagi kita yang sekarang hidup di masa ini, masa yang banyak fitnah, masa yang agama itu terasa samar, ya, di tengah manusia. Maka kita hendaknya lebih banyak lagi tekun dan mempelajari bagaimana tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana agama yang kita diperintah untuk menganutnya dan mengamalkannya. Iya. Agama ini diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terwarisi. Bahasa terwarisi ini ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ulama'u warasatul anbiya." Para ulama adalah para pewaris para nabi. Para ulama adalah pewaris-pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak pernah mewariskan mata uang emas, tidak pula mewariskan mata uang perak. Innama warrathul ilm. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Ilmu agama yang mereka wariskan. Warisan itu adalah suatu yang sudah ada. Sebab tidak dikatakan warisan kalau hal itu adalah milik orang lain. Ya. Jadi sesuatu yang sudah ada. Demikian pula agama sudah lengkap, petunjuk sudah jelas. Al-Quran itu tidak akan berubah. Dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap terjaga. Allah firman, Inna nahnu nazzalna dzikr, wa inna laku lahafidhun. Kami yang menurunkan dzikr Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Agama dijaga, terwarisi. Karena itu kewajiban kita. Nabi mengisyaratkan dalam hadisnya, "Faman akhadahu faqad akhadha bihabbin wafir." Siapa yang mengambil warisan itu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Bagian yang sangat besar. Ya, ini warisan ya, sudah siap, sisa dipelajari saja. diambil. Tapi subhanallah, banyak dari kaum muslimin lalai darinya. Justru ya, bukannya ingin mendapat warisan, ya, pergi mencari hal yang belum tentu dia dapatkan. Dan ini dari fikih para sahabat. Suatu hari Abu Hurairah berdiri ya, di depan manusia di pasar. Abu Hurairah berkata, "Wahai kalian berada di sini, ya, sedangkan di masjid Rasulullah warisan Nabi sedang dibagi. Ayo segera kalian ke masjid untuk mendapatkan warisan Nabi." Bubar orang di pasar, semuanya menuju ke masjid ya, untuk mendapatkan warisan Nabi. Dan Abu Hurairah tetap menunggu mereka di pasar. Setelah itu orang-orang itu kembali. Mereka berkata, "Wahai Abu Hurairah, kami tidak melihat ada warisan dibagi di masjid." Ya. Kata Abu Hurairah, "Apa yang kalian dapatkan di masjid? Ada yang baca Al-Quran, ada yang apa namanya menghafal Al-Quran, ada yang mempelajari ilmu, mengajarkan." Kata Abu Hurairah, "Itulah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Ya. Subhanallah. Ketika digambarkan warisan dan tergambar pada mereka itu warisan harta, segera menuju ke sana. Tapi diterangkan apa hakikat warisan itu? Ya. Banyak dari manusia tidak memahaminya. Sebenarnya itulah warisan. Ya. Itulah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sebenarnya kita banyak menelantarkan. Banyak melantarkan dari kebaikan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, mulia dan umat dengannya. Iya. Kita banyak dilalaikan dari hal yang merupakan ciri kebaikan kita. Karena itulah seorang muslim yang baik tidak pantas dia lalai dari ilmu agama. Tidak pantas dia lalai dari mempelajari ilmu agamanya. Dan ilmu ini dituntut dipelajari. Ya. Bersama hari-hari yang terus bergulir bersama kita. Dia tidak dipelajari sekali atau dua kali, satu daurah. Hari ini hadir Masya Allah, besok juga hadir Masya Allah, selesai daurah, setelah itu libur dulu. Nah seperti itu sifat dari ilmu. Tapi ilmu itu dituntut bersama dengan hari. Gemar menghadiri majelis-majelis ilmu, ya. Gemar mengulangi apa namanya ilmu-ilmu yang telah dia pelajari, apakah dengan membaca kembali catatannya ataupun dengan fasilitas yang baik untuk kita di masa ini ada rekaman-rekaman. Ya. Ini semuanya adalah wasilah-wasilah, perantara-perantara yang bisa menjaga seorang hamba di atas ilmu agama, di atas ilmu agama. Ya. Karena itulah di kesempatan daurah kali ini, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa mendapatkan bekal-bekal dari ilmu yang menjadi kebaikan dan berkah untuk kita semua di dalam mengarungi kehidupan dunia ini untuk menuju kepada kehidupan kekal abadi di akhirat kelak. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Pada pagi hari ini kita akan membahas kitab Al-Qawaid Al-Arba. Ya. Kitab Al-Qawaid Al-Arba karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya. Buku ini ringkas. Kalau ingin dihafal juga mudah menghafalnya. Dia berisi 4 kaidah. Dari judulnya sudah bisa dipahami Al-Qawaid Al-Arba. Ya, 4 kaidah. Al-Qawaid jama' dari kaidah. Al-Qawaid itu kata jama' dalam bahasa Arab ya. Bentuk tunggalnya dalam bahasa Arab kaidah. Kaidah kalau bahasa Arabnya. Biasanya sudah disederhanakan di bahasa kita di akrab dengan nama apa? Kaidah. Ya, dengan kata kaidah. Dan kaidah di dalam bahasa Arab itu adalah al-asl alladhi yubna alaihi syai'. Dalam pokok dan sesuatu itu dibangun di atasnya. Itu makna kaidah. Di pokok landasan yang cabang-cabang permasalahan dibangun di atasnya. Ya. Kalau disebut 4 kaidah berarti dia adalah 4 pijakan. 4 patokan. Empat pondasi yang ketentuan-ketentuan agama yang lainnya dibangun di atasnya. Itu makna kaidah secara bahasa. Itu yang diinginkan di sini juga secara istilah. Al-arba artinya empat. Artinya empat. Bisa dibaca al-qawaid al-arba dan bisa dibaca al-qawaid al-arba'ah. Bisa pakai tamar buta dan bisa tidak memakai tamar buta. Nah itu semuanya boleh dalam ketentuan kaidah bahasa Arab. Iya. Buku ini kandungan global yang terdapat di dalamnya itu diterangkan oleh penulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di konteks lain di sebagian buku beliau. Dan ini diterangkan di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah bahwa Syekh rahimahullah taala beliau menulis buku ini untuk menjelaskan sejumlah perkara yang terjadi di masa beliau berupa adanya penyembelihan kepada selain Allah, nadar kepada selain Allah, berdoa ya, untuk selain Allah ya, dan selainnya dari semisalnya dari jenis-jenis ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Beliau ingin terangkan dengan empat kaidah ini bahwa seluruh hal tersebut adalah perbuatan kesyirikan ya, dan amalan-amalan itu pula yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kalau ada dari sebagian umat Islam yang melakukan hal itu di masa ini, dia menganggap berbeda dengan kaum musyrikin di masa Nabi, maka itu keliru. Nah, ini penentuan dari mana umum, kandungan umum dari kaidah ini. Iya. Itu hal yang kedua yang saya terangkan berkaitan dengan buku. Kemudian yang ketiga yang saya terangkan di sini berkaitan dengan buku. Ya, buku Qawaidul Arba ini secara global terdiri dari dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah pendahuluan kitab. Syekh menyebutkan pendahuluan di dalam buku ini. Dan pendahuluan yang beliau terangkan di sini mengandung beberapa kaidah penting. Ya, dari pendahuluannya juga ada beberapa kaidah penting. Kemudian isi yang kedua dari buku adalah penjelasan empat kaidah. Penjelasan empat kaidah. Dan beliau ketika menguraikan kaidah, diterangkan kaidahnya dengan dalil-dalilnya. Dengan dalil-dalilnya. Iya. Dan ini metodologi di dalam mempelajari agama. Sebab agama itu harus diketahui adalah wahyu. Agama kita adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Agama kita adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadith Nabi. Dan segala ucapan Nabi itu dalam hadithnya, itu adalah wahyu dari Allah. Adalah wahyu dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا يَمْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka ini dua sumber utama kita di dalam mempelajari Al-Quran. Dan ini metode dijalani oleh penulis. Beliau menyebutkan kaidah pertama, dalilnya adalah ini. Kaidah yang kedua, dalilnya adalah ini. Kaidah yang ketiga beliau terangkan, kemudian dalilnya adalah ini. Kaidah yang keempat beliau disebutkan kaidahnya, dalilnya adalah ini. Semuanya dengan dalil. Ya. Ini kan bahwa kaidah-kaidah ini murni dari Al-Quran, murni dari tuntunan syariat, bukan dari kantong penulis. Ya. Bukan dari kantong penulis. Adapun kalau dari kantong penulis sendiri ya, maka semua orang bisa untuk melakukannya ya. Tapi tatkala beliau menulis dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang menjadikan buku ini sangat bermakna. Dan buku ini mempunyai bobot yang sangat tinggi sekali. Ringkas, tetapi memberikan pemahaman yang sangat kuat. Iya. Siapa yang mempelajari buku ini, memahaminya dengan baik, maka dia akan memahami orang yang bertauhid itu bagaimana. Sekaligus dia bisa membedakan antara orang yang bertauhid dan orang yang tidak bertauhid. Ya, dari empat kaidah yang akan diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Di penyebutan empat kaidah, beliau terangkan kaidah yang pertama, kaidah yang kedua, kaidah yang ketiga dan keempat. Ya. Kaidah yang pertama, kedua dan ketiga ini adalah kaidah-kaidah yang akan memberi kesimpulan sehingga lahirlah kaidah yang keempat. Ya. Jelas ya? Jadi tiga kaidah yang pertama itu seakan-akan pendahuluan untuk kaidah yang keberapa? Kaidah yang keempat. Ya. Nah, ini kita akan baca ya satu persatu dari kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Ya. Dan dari pijakan penulis di sini menguraikan empat kaidah dari dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita ya, di masa ini untuk mempelajari agama. Sebab kita di masa ini kita semuanya memahami, kita semuanya melihat, menyaksikan. Karena banyak dari kaum muslimin semangat ingin mempelajari, ingin mengamalkan ya, ingin kembali kepada agama. Tapi kita lihat mereka beraneka ragam jalannya. Beraneka ragam jalannya, bermacam-macam alirannya, bermacam-macam alirannya. Dan keanekaragaman ini membuat banyak kebingungan di kalangan manusia. Namun, tatkala seorang mengetahui dasar berpijak, ini akan memberikan keteguhan pada dirinya. Adanya keanekaragaman itu tidak akan membuatnya bingung, sebab dia ada pijakan, ya ada dasar, landasan yang dia mengacu kepadanya, ya, mengacu kepadanya. Karena itulah ini penjelasan kaidah-kaidah dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini sebagian pendahuluan yang berkaitan dengan isi buku, judul buku dan kandungan dari buku ini. Adapun penulis dari buku ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Tamimi rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang ulama masyhur yang terkenal ya dengan ilmu agama dan keikhlasan, keseriusan di dalam apa memberi manfaat bagi manusia. Dan dakwah beliau alhamdulillah tersebar ya, buku-buku beliau hingga hari ini masih dipelajari ya, dan ini menunjukkan besarnya manfaat dari apa yang beliau tulis rahimahullahu ta'ala. Baik, saya akan memulai membaca kitab Al-Fawaidul Arba'ah. Sekiranya itu semuanya punya buku yang menjadi panduannya. Ya. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi Tamimi rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-Karima Rabbal Arshil Azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa yaj'alaka mimman idha u'tiya syakar wa idza butulya sabar wa idza adna bastaghfar fa inna haula'i tsalats unwan as-sa'adah. Beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim dengan membaca basmalah. Kalau membaca basmalah, beliau mengawali pembicaraan dengan doa. As'alullahal karim, saya bermohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbal arshil azim, Rabb arsh, pemilik arsh al azim yang agung, ayatawallaka fid dunya wal akhirah, agar engkau diberi walayah, perlindungan. Disitu dicatakan tertulis wilayah ya, diperbaiki harokat, harusnya walayah, agar engkau diberikan perlindungan di dunia dan di akhirat. Kalau wilayah itu terkait dengan kekuasaan, wilayah kekuasaan, tapi kalau walayah itu bermakna perlindungan ya. Agar engkau diberi walayah, perlindungan di dunia dan di akhirat. Wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar engkau diberkahi dimanapun engkau berada. Wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza batulya sabar wa idza atnaba istaghfar, serta agar engkau dijadikan sebagai orang yang apabila diberi dia bersyukur, apabila diuji dia bersabar, apabila dia berlaku dosa dia memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Fa inna haula'i tsalats," sesungguhnya tiga hal ini adalah unwanus sa'adah, adalah lambang kebahagiaan. Lambang kebahagiaan. Ya, ini doa dari penulis rahimahullahu taala. Beliau memulai ya buku ini dengan doa. Ketika beliau membuka buku ini dengan menyebut basmalah kemudian doa, ini terdapat sejumlah pembahasan di dalamnya. Yang pertama adalah pembahasan tentang basmalah. Pembahasan tentang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan biasanya orang sebut yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau di akar bahasa Arabnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu kembali kepada satu kata, kata rahmat. Maha merahmati. Ar-Rahman artinya maha merahmati, Ar-Rahim juga artinya maha merahmati. Ya. Dia dua nama milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengandung makna rahmat. Mengandung makna rahmat. Iya. Namun nama Ar-Rahman, kandungan rahmat yang terdapat di dalam kata Ar-Rahman, nama Ar-Rahman itu lebih luas cakupannya dari kandungan rahmat yang terdapat dalam nama Ar-Rahim. Jelas ya? Nah, karena itu di dalam Al-Quran kita semua tahu surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, penjelasan satu surah berisi penjelasan nikmat-nikmat Allah kepada jin dan manusia. Kepada jin dan apa? Manusia. Disebut Ar-Rahman sebab nikmatnya yang umum. Ya, disebutkan Ar-Rahim sebab Ar-Rahim ini nikmat rahmat khusus untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahimah," dan adalah Allah terhadap kaum mukminin maha merahmati. Terhadap kaum mukminin maha merahmati. Ya, rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya. Jelas ya? Baik, ini kandungan dari makna dari dua nama ini. Dua nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dua nama ini mempunyai cakupan makna yang sangat luas. Sebab kalau kita ingin berbicara tentang arti rahmat, luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk-bentuk dari rahmat Allah di tengah manusia, dan bagaimana seorang itu mendapatkan rahmat Allah, apa amalan yang menyebabkan seorang dirahmati. Ini semuanya dalam pembahasan yang luas. Saya di sini hanya mengisyaratkan makna dari Bismillahirrahmanirrahim, supaya kita mengetahui bahwa penyebutan Bismillahirrahmanirrahim mempunyai arti yang sangat penting, hal yang harus selalu kita renungkan. Apalagi kita semua memahami Al-Quranul Karim dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Awal surah dari Al-Quran dimulai dengan sebelumnya disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap antara dua surah dipisah dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini berada pada seluruh surah Al-Quran kecuali surah At-Taubah. Karena surah At-Taubah ini berkaitan dengan surah Al-Anfal sebelumnya. Surah Al-Anfal sebelumnya, ketika diterangkan adanya berlaku perjanjian antara muslim dan kafir, maka di surah At-Taubah diterangkan ketentuan dari perjanjian tersebut, dan orang-orang kafir yang membatalkan janji, maka itu tidak ada janji untuk mereka. Iya, karena dia berkaitan, maka tidak disebutkan di situ Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jelas ya. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah sebuah ayat tersendiri, sebuah ayat tersendiri yang memisahkan antara surah tersebut, surah dengan surah yang lainnya. Dan dia masuk dalam ayat di surah An-Naml. Surah An-Naml, kisah penyebutan surah Nabi Sulaiman, penyebutan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sungguhnya surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan pentingnya Bismillah ini, Nabi SAW memulai tulisan-tulisan beliau, surat-surat beliau ke raja-raja, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti beliau menulis surat kepada Herakles, pembesar Rom. Beliau tulis sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad, disebutkan min Muhammad Abdullah wa rasulihi ila Herakles azimir Rom. Tulis Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Herakles pembesar Romawi. Yes, ini bentuk dari surat Nabi SAW dimulai dengan basmalah. Dan ketika perjanjian Hudaybiyah, saat menulis perjanjian, Nabi perintah kepada Ali bin Abi Thalib untuk apa? Untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal perjanjian. Dan ini amalan, dan ini adalah amalan para ulama as-salaf dari dahulu hingga sekarang. Mereka memulai tulisan-tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menyebutkan Bismillah atau menyebutkan basmalah, penulis rahimahullah ta'ala memulai buku ini dengan doa. Dia sebutkan doa yang sangat agung. Kita sudah baca tadi ya, doa-doa yang sangat indah, makna dan kandungannya juga sangat diperlukan. Semoga Allah yang Maha Mulia, beliau memakai nama Al-Karim, As'alullah Al-Karim, saya bermohon kepada Allah Al-Karim yang Maha Mulia. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Maha Mulia mengabulkan doa hamba, memberikan apa yang hamba minta. Karena itu beliau bertawassul menyebutkan nama Al-Karim, Rabbal Arshil Azim, Rabb Arsh yang Maha Agung. Allah memiliki Arsh, makhluk yang sangat besar, ya, yang sangat agung. Saya memohon kepadanya ayatawallaka, supaya memberikan walayah, memberikan perlindungan kepadamu, memberikan perlindungan. Seorang hamba kalau dilindungi oleh Allah, berarti hamba itu dicintai, dikuatkan dan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna walayah, diberikan walayah di dunia wal akhirah, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ya, beliau memohon hal ini di dunia dan di mana? Dan di akhirat. Ini doa yang sangat agung, ya. Wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan kamu dijadikan berberkah dimanapun kamu berada. Ini doa yang sangat agung. Ya. Wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza budliya sabar wa idza adna bastaghfar. Serta semoga Allah menjadikan engkau sebagai orang yang apabila diberi dia bersyukur, apabila dia diuji, dicoba, dia bersabar, apabila dia berdosa, dia memohon ampun. Tiga hal ini, kata Syekh, adalah lambang kebahagiaan. Iya. Jadi beliau memulai dengan doa-doa yang sangat agung. Dan ini menunjukkan ketulusan hati penulis rahimahullah, dan maksud beliau yang sangat indah di dalam apa menasihati umat. Maksud beliau yang sangat indah di dalam menasihati umat. Ya, terkesan dari doa yang beliau terangkan bahwa beliau sangat menginginkan kebaikan bagi orang yang membaca tulisannya. Ya, siapa saja yang membacanya, beliau doakan dengan doa ini. Dan ini doa ketika dikedepankan oleh seorang guru kepada muridnya. Ini menunjukkan kecintaan sang guru kepada murid dan semangatnya agar sang murid mendapatkan kebaikan. Mendapatkan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifat akhlak hendaknya dijaga oleh setiap muslim dan muslimah yang ingin menyampaikan kebaikan bagi orang lain. Kalau dia ingin menyampaikan untuk orang lain, maka hendaknya dipahami dari dirinya bahwa dia adalah orang yang menghendaki orang tersebut mendapatkan kebaikan seperti yang dia dapatkan. Harus dipahami darinya bahwa dia adalah orang yang betul-betul tulus memberi nasihat. Ya. Walaupun yang disampaikan kadang teguran, dia luruskan kesalahan seseorang, ya, harus dipahami bahwa dia meluruskan kesalahan, menegurnya, menjelaskan kekeliruannya, harus dipahami darinya bahwa itu adalah nasihat baginya. Adalah nasihat baginya. Ketulusan dari orang yang memberi nasihat. Ya. Dan ini dari fikih dipelihara. Ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada contohnya dari para sahabat. Ya. Ada contohnya dari para ulama as-salaf di tengah umat ini. Kalau kita lihat bagaimana Nabi menegur sebagian para sahabat, teguran yang keras. Ya. Teguran yang keras ketika Umar melihat lembaran Taurat di tangannya, maka Nabi menegurnya dengan keras. Ketika Mu'adz bin Jabal mengimani manusia terlalu memperpanjang, dan Nabi menegurnya dengan keras. Kata beliau kepada Mu'adz, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau senang membuat fitnah wahai Mu'adz?" Perhatikan teguran-teguran Nabi ini, semuanya di dalamnya ada pendidikan dan menunjukkan bahwa beliau ingin memperbaiki. Ingin memperbaiki. Pada saat beliau menegur para sahabat yang beruduk dan tidak mencuci tumit mereka, ya, kakinya hanya diusap, tumit tidak dicuci, maka Nabi berteriak dengan suara beliau yang paling tinggi, Beliau berkata, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Tiga kali beliau ulangi. Ini nasihat. Walaupun dengan suara beliau yang paling keras, tapi ini nasihat agar supaya jangan sampai tumit-tumit itu disentuh oleh api neraka. Karena mereka meninggalkan kewajiban yang mereka ketahui. Ya. Jelas ya? Kan? Hendaknya tergambar pada diri orang yang memberi nasihat, apakah dalam bentuk tulisan atau nasihat dalam bentuk lisan atau nasihat dalam bentuk surat, harus tergambar darinya bahwa dia menghendaki kebaikan pada orang yang dia nasihat. Ya. Menghendaki kebaikan untuk orang yang dia nasihat. Kemudian yang ketiga, yang ini saya terangkan di sini pembahasan berkaitan dengan pendahuluan. Syekh di sini memulai buku ini dengan doa. Ya. Ya, ini kebiasaan Syekh ya dalam banyak tulisan beliau, apakah di buku ini Al-Qawaidul Arba, atau di buku beliau yang lain, salah satu usul di Kitab Tauhid, di apa namanya, di Kashfus Syubhat, ya, atau di buku-buku yang lainnya, beliau gemar memulai tulisan dengan doa. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Setiada doa yang beliau selipkan, ya. Jelas ya. Dan di sini juga beliau memulai dengan doa. Mulai dengan doa. Terdapat di dalamnya suatu hal yang hendaknya dipahami di dalam proses ajar mengajar dan di dalam proses seorang mengambil ilmu, harus dipahami bahwa ilmu itu dibangun di atas rahmat. Dibangun di atas dasar apa? Dasar rahmat. Ya. Rahmat antara guru dan murid. Ya. Rahmat antara seorang penulis dan yang membaca tulisannya. Ya. Rahmat antara seorang dai dan kepada umatnya. Harus ada rahmat. Dan ini dasar dari mengambil ilmu. Ya. Sebab ilmu agama semuanya adalah rahmat. Semuanya adalah rahmat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Qur'an, tentang Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kami menurunkan Al-Qur'an apa yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, obat dan rahmat. Dan Allah mensifatkan Rasulnya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Ya. Maka seorang guru hanya dia punya rahmat kepada muridnya. Demikian pula seorang murid ada rahmat kepada gurunya. Ada rahmat kepada gurunya. Kapan ilmu ini dibangun di atas dasar rahmat, maka dia akan mendapatkan buah dari ilmu tersebut. Dan ilmu itu sendiri adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah kita sering mendengarkan banyak pelajaran dari para guru, ya, di awal pelajaran mereka mulai dengan doa untuk semua yang hadir, ya, doa kebaikan, ya, diberi manfaat, ya, dan di akhir dari majelis juga, ya, ditutup dengan doa. Dan Syekh Al-Albani menguatkan sebuah riwayat dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah tiap kali berdiri dari majelis, ya, beliau menutupnya dengan doa, ya, Allahumma inna nas'aluka min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwidu bihi alaina masa'ib ad-dunya, dan seterusnya doanya panjang. Beliau tiap kali selesai majelis beliau tutup dengan doa itu, ya Allah, sungguhnya kami memohon kepadamu rasa khasyah, rasa takut kepadamu yang menyebabkan kami terbentengi antara kami dan antara maksiat. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu dari ketaatan yang mengantar kami kepada sorga, ketaatan yang menyebabkan kami bisa sampai kepada sorga. Dan kami mohon kepadamu dari keyakinan yang bisa meringankan musibah-musibah dunia yang menimpa kami. Dan seterusnya dari doa yang panjang, doa yang indah, ditutup majelis ilmu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa, dengan doa. Maka menunjukkan bahwa ilmu itu sifatnya seperti itu, harus ada rahmat. Maka seorang murid harus terlihat padanya rahmat, rahmat dalam menuntut ilmu, etika sebagai seorang penuntut ilmu, rahmat dengan ilmu yang dia miliki. Berbeda kondisinya sebelum dia belajar dan setelah dia belajar, rahmat mewarnainya. Demikian pula seorang guru harus nampak padanya rahmat, nampak padanya rahmat. Semua ini adalah pengaruh dari ilmu. Ya, apabila ini tertanam, maka akan dimudahkan ilmu itu, akan dimudahkan ilmu tersebut. Ya. Kemudian yang keempat di sini, kandungan umum dari doa. Ya. Kandungan umum dari doa, pembahasan yang keempat. Kandungan umum dari doa yang disebutkan oleh penulis. Ya, sebab namanya doa, doa itu kan banyak. Banyak doa. Seorang bisa berdoa apa saja. Ya. Tapi kenapa Syekh memilih konteks doa ini di awal buku ini? Ya, ini harus kita cermati. Kenapa beliau memilih doa ini? Ya. Kenapa beliau tidak memilih doa yang lainnya misalnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Misalnya. Kenapa beliau memilih doa ini? Ya. Jelas ya? Baik. Tampak dari konteks doa yang beliau terangkan dan isi buku yang akan beliau jelaskan bahwa buku ini berkaitan dengan bagaimana seorang itu memurnikan tauhidnya kepada Allah. Bagaimana ia memurnikan agamanya hanya untuk Allah. Karena ini pembahasan tentang tauhid, bagaimana memurnikan agama, maka penulis, ya, beliau melihat keadaan orang-orang yang bertauhid. Lalu beliau mengingatkan orang-orang yang bertauhid ini akan pentingnya beberapa perkara yang harus menyertai mereka. Ya, maka beliau di doa yang pertama beliau terangkan, semoga diberikan loyalitas oleh Allah di dunia dan di akhirat. Allah berikan perlindungan, kecintaan, ya, pembelaan kepadanya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, ya, sebab orang-orang yang bertauhid perlu kepada ini. Dia perlu perlindungan, ya, perlu pertolongan, perlu bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jelas ya? Kemudian Syekh juga menyebutkan doa di sini supaya engkau dijadikan berberkah dimanapun engkau berada. Seakan-akan beliau ingin mengingatkan bahwa seorang yang bertauhid itu adalah orang yang berberkah dimanapun dia berada. Dari kebaikan orang yang mempelajari tauhid, dia menjadi berkah bagi manusia dimanapun dia berada. Menjadi berkah bagi manusia dimanapun dia berada. Sebab dengan tauhid ini karena sifat keimanan. Jelas ya? Dan keimanan ini, keimanan yang murni ini yang menurunkan kebaikan untuk manusia. Terbukanya berbagai rezeki di dunia dan di langit dan di bumi, ya, ini karena pengaruh dari keimanan. Ya, maka orang yang bertauhid dia berberkah dimanapun dia berada. Dan ini juga peringatan bagi orang yang bertauhid bahwa orang yang bertauhid itu dimanapun dia menapakkan kakinya, dia bisa memberikan berkah untuk orang lain, bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, dan kita akan terangkannya bahwa mana engkau dijadikan berkah dimanapun engkau berada. Salah satu mana yang ditafsirkan dalam penafsiran ayat menjelaskan tentang hal ini, yaitu dia dijadikan berkah dengan ilmu agama yang dia sampaikan dimanapun dia berada. Ya. Maka ini keadaan orang yang bertauhid. Kemudian beliau tutup dengan doa, semoga engkau apabila diberi, yang engkau dijadikan tergolong dari orang yang apabila diberi dia bersyukur, apabila dia diuji dia bersabar, apabila dia berdosa dia mohon ampun. Ya. Maka Syekh di sini ingin mengingatkan bahwa orang yang bertauhid itu dia berada di atas sebuah nikmat yang sangat besar, keutamaannya sangat agung. Dan ini kapan dia dapatkan? Maka dia wajib bersyukur di dalamnya. Wajib dia bersyukur di dalamnya. Dan dia juga ingin ingatkan bahwa orang yang bertauhid itu ada ujian-ujiannya, ada cobaan-cobaannya. Para nabi dan para rasul ada ujian, ada cobaan. Mereka bersabar, maka dituntut. Ya. Mereka banyak bersabar, berbekal dengan kesabaran. Dan beliau ingatkan bahwa orang yang bertauhid apabila dia berdosa, dia mohon ampun. Sebab namanya manusia, mungkin saja dia jatuh di dalam dosa. Dan kalau dia jatuh di dalam dosa, kewajibannya adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini kandungan global dari apa namanya maksud Syekh membawakan doa ini di sini. Hubungan antara doa dengan apa? Dengan isi buku ini. Ya. Isi dari buku. Baik, saya akan memperjelas dan merinci satu persatu dari doa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini. Kata beliau rahimahullah di awal buku, as'alullah al-karima rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Saya memohon kepada Allah yang maha mulia Rabb al-arsh al-azim, ya, al-karim, yang maha mulia, yang memberi segala yang diperlukan oleh makhluk, Rabb, disebutkan sini kata Rabb, ya, ar-rububiyah, penetapan rububiyah, Allah bersendirian dalam segala perkara, bersendirian di dalam menguasai, bersendirian di dalam memiliki, bersendirian dalam menghidupkan dan mematikan, bersendirian di dalam mengatur segala urusan, bersendirian di dalam memberi rezeki dan selainnya. Ini semuanya masuk dalam makna rububiyah. Begitu disandarkan kepada al-arsh, ya, Rabb al-arsh, Allah Rabb pemilik al-arsh al-azim, arsh yang maha agung. Ini penyebutan al-azim, ya, disifatkan di dalam Al-Quran. Sebab al-arsh, ya, disebut dalam Al-Quran dengan sifat al-azim, yang agung. Disebut dalam Al-Quran dengan sifat al-karim, yang mulia. Disebut dalam Al-Quran dengan sifat al-majid, yang maha luas. Ya, yang maha luas. Dan ini semuanya adalah hal yang menunjukkan keagungan al-arsh. Al-arsh itu secara bahasa adalah singgasana. Adalah singgasana. Sarirul malik. Nah, sarir al-malik. Jelas ya? Kalau secara bahasa dia adalah sarir, tempat atau yang raja bersemayam di atasnya. Itu secara bahasa mana al-arsh. Dan arsh ini adalah makhluk dari makhluk Allah yang sangat besar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperbandingkan antara al-arsh dengan kursi. Al-arsh dengan al-kursi. Kata al-kursi dalam Al-Quran, ya, surah Al-Baqarah di ayat yang disebut dengan nama ayat kursi. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Jelas ya? Kursi ini ditafsirkan oleh Ibn Abbas, dia adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penafsiran yang syah dari Ibn Abbas dengan sanad yang sangat sahih. Dengan sanad yang sangat sahih dari ilmu periwayatan. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi memperbandingkan antara langit dan bumi dengan kursi. Rasulullah memperbandingkan perumpamaan antara kursi dengan langit dan bumi itu bagikan, langit dan bumi itu bagikan apa? Ya, bagikan gelang yang dilempar di tengah padang pasir yang sangat luas. Padang pasir yang sangat luas ada gelang dilempar di sini. Kira-kira bagaimana keadaan gelang ini? Hah? Sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali kalau dibanding dengan padang pasir yang sangat luas. Ini perbandingan antara langit dan bumi dengan apa? Kursi. Berarti langit dan bumi ini yang kita saksikan, kita anggap sudah sangat luas ini, ternyata sangat kecil ini. Perbandingan antara kursi dengan al-arsh, perbandingannya sama seperti ini. Jadi kalau dibanding dengan arsh, kursi itu seperti gelang dilempar di padang pasir yang sangat apa? Sangat luas. Bagi seorang mukmin yang mendengarkan hadis yang seperti ini, ia akan semakin mengagungkan dan membesarkan Rabbnya yang Maha Agung dan Maha Besar. Jelas ya? Karena itu Syekh di sini membawakan di dalam doanya memohon dengan nama Allah yang Maha Mulia, Rabb pemilik Al-Arsy Al-Azim. Seorang mengetahui bahwa Allah Maha Agung dan Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah segala sesuatu, dialah yang Maha Pemberi. Siapa ingin memohon sesuatu, hendaknya dia memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbul Arsyil Azim. Jelas ya? Baik. Saya mohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbul Arsyil Azim, ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga engkau diberikan walayah di dunia dan di akhirat. Berikan walaya di dunia dan di akhirat. Walaya dari bentuk perlindungan, perlindungan, pertolongan, bantuan. Ini mana-mana walaya. Engkau diberikan perlindungan. Jelas ya? Perlindungan di dunia dan di akhirat. Kata walaya ini, kata walaya ini yang kadang dibahasakan dalam Al-Quran dengan kata wali. Ya, wali itu artinya orang yang diberikan walayah padanya. Itu wali namanya. Jelas ya? Kalau mungkin dibahasakan bebas, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau walinya di dunia dan di mana? Di akhirat. Iya. Dan setiap insan ia perlu kepada makna walayah ini. Yang memerlukan walaya, perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebab keberuntungan. Kapan dia menjadi wali dari wali-wali Allah, pasti keberuntungan untuknya. Ini dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu, wali-wali Allah artinya orang-orang yang diberi walayah, mereka apa? La khaufun 'alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Wa la hum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih. Tidak pernah bersedih. Ini wali-wali Allah. Allah sebutkan di surah Al-Baqarah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Yaitu Allah memberikan walayah kepada mereka. Mereka dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Menuju kepada cahaya. Ini keistimewaan yang luar biasa. Sebab dari kegelapan diberikan, diarahkan kepada cahaya. Dari kegelapan kejelekan menuju kepada cahaya ketaatan. Dari kegelapan kejahilan menuju kepada cahaya ilmu. Menuju kepada cahaya ilmu. Maka ini adalah manfaat yang sangat besar bagi orang-orang yang diberikan walayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah beliau memulai doa untuk orang-orang yang membaca buku ini agar supaya mereka diberikan walayah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di mana? Di akhirat. Bukan di dunia saja, tapi di akhirat juga. Bahkan di akhirat ya, di sana lebih diperlukan lagi walayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi, "Hunalikal walayatu billahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun uqba." Ya. Di sanalah. Di sanalah walayah itu, pertolongan itu, perlindungan itu hanya dari Allah yang Maha Haq. Ya. Dialah Allah sebaik-baik pemberi pahala, Dia pula Allah sebaik-baik pemberi balasan. Maka hanya milik Allah walayah di akhirat. Karena itu kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala walayah tersebut. Baik, ini waktu sudah jam 11.30 atau jam 10.30 menit. Insyaallah kita bersiap-siap untuk salat Jumat. Mungkin kita akan lanjutkan materi insyaallah taala di sesi yang kedua setelah salat Jumat. Baik, untuk sementara saya cukupkan dengan sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya bagi kawan sekalian untuk persiapan